mengambil hukum dari hadis ini bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang wanita yang dalam keadaan junub untuk menguraikan rambutnya tatkala dia hendak mandi janabah. Adapun mandi haid, membersihkan diri dari haid, maka kembali pada hukum asal, diwajibkan untuk membasahi seluruh tubuhnya, demikian pula bahagian-bahagian dari rambutnya, sehingga wajib untuk diuraikan tatkala mandi saat selesai dari masa haid. Dan ini adalah madhab yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yang masyhur dari beliau dan dikuatkan oleh Ibn Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mughni. Hadis yang berikutnya yang telah kita bacakan dahulu adalah hadis Aisyah tentang larangan seorang wanita haid dan seorang yang dalam keadaan junub untuk masuk ke dalam masjid. Dan telah kita sebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena di dalam sanadnya terdapat perawi seorang wanita yang tidak dikenal yang bernama Jasrah bintu Dajajah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bahwa wanita ini memiliki ajaib. Ya, indaha ajaib. Ada keanehan-keanehan. Mendatangkan sesuatu yang tidak didatangkan oleh yang lainnya. Oleh karena itu Ibnu Hazm rahimahullah tidak segan-segan untuk menghukumi hadis ini sebagai hadis yang batil. Sehingga tidak bisa dihukumi dari hadis ini untuk menyatakan bahwa wanita haid, demikian pula seorang yang dalam keadaan junub, tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Dan tentunya tatkala terjadi ikhtilaf, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengembalikan al-ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Dan di sana terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita yang dalam keadaan haid diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Naam. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tatkala beliau menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di tengah perjalanan beliau mengalami haid sehingga beliau menangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malaki anufisti? Mengapa engkau wahai Aisyah? Apakah engkau dalam keadaan haid?" Maka dia pun mengiyakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri." Silahkan engkau boleh melakukan dan mengerjakan apa saja dari amalan-amalan haji sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji yang lainnya. Hanya saja yang tidak diperbolehkan bagimu adalah tawaf di Ka'bah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang beliau untuk masuk ke dalam Al-Masjidul Haram. Padahal beliau adalah seorang wanita haid. Kalaulah seorang wanita haid tidak diperbolehkan, tentunya telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dalam hadis-hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, seorang wanita yang dahulu dikenal sering menyapu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sering tinggal di masjid tersebut. Dan tentunya yang namanya wanita, kebiasaannya dia akan mengalami masa haid pada setiap bulannya. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dinukilkan dari beliau bahwasanya beliau melarang wanita ini apabila dia dalam keadaan haid untuk masuk ke masjid dan menyapu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala tidak ada dalil dalam hal ini, maka kembali kepada hukum asal bolehnya dan dalil-dalil yang tadi yang telah kita sebutkan, dan di sana ada beberapa dalil lagi yang dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama yang membolehkan wanita haid, demikian pula seorang yang dalam keadaan junub masuk ke dalam masjid. Kalaulah orang yang kafir yang pernah dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Thumama ibn Uzzal yang dahulu kafir setelah itu masuk Islam, semasa dia kafir dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke dalam masjid dan diikat dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, padahal dia adalah seorang yang kafir. Naam. Tatkala orang kafir saja diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan masuk ke dalam masjid, maka mimba bi aula. Tentunya terlebih lagi seorang mukmin. Innal mu'mina la yanjus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu tidak najis. Maka di sini menunjukkan pula bahwa para wanita muslimah walaupun mereka dalam keadaan haid diperbolehkan bagi mereka masuk ke dalam masjid. Hanya saja tentunya diperhatikan ya, untuk menjaga jangan sampai ada darah yang tercecer yang akan mengotori masjid tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Lalu berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wa anha radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan darinya anha, ha ini kata ganti untuk orang yang ketiga, satu orang muannats wanita, ha ha ditambah dengan alif. Kalau dia muzakkar maka disebut anhu ya. Oleh karena itu mendoakan sahabat yang laki-laki kita mengatakan radhiyallahu anhu. Kalau dia seorang wanita, radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anha, dan darinya, yani maksudnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, adalah aku mandi, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau dan Rasulullah, min ina'in wahidin, dari bejana yang satu, takhtalifu aidina fihi, yang berselisih tangan kami dalam bejana tersebut, yakni penampungan air macam baskom ya, saling menyentuh. Nah, berlomba mereka untuk mengambil air tersebut. Minal janabari, dan mandi kami pada waktu itu disebabkan karena mandi junub. Di dalam riwayat yang lain kata Aisyah, wa kunna aw wa nahnu junuban, dan kami berdua dalam keadaan junub. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa zada Ibn Hibban, dan ditambah dalam riwayat Ibn Hibban, wa talqi, dan bertemu, berkumpul, karena mereka masih ingin mengambil air. Maka berkumpul dengan mereka, tatkala mereka mandi, Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sisi sanad sangat jelas sekali kesahihannya, Karena hadis ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang telah bersepakat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala dalam meriwayatkan satu hadis, maka jangan ragukan bahwa itu adalah hadis yang sahih. Yang tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah diterima akal kita atau tidak? Apabila hadis tersebut sahih yang menguatkan dari kesahihan tatkala diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, berbeda mungkin apabila Imam Bukhari bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Ada beberapa hadis yang dikritik oleh para ulama. Naam. Ya, kadang dikritik dari sisi syarat. Ya, terjadi ada kelemahan syarat walaupun matan sahih. Dan dalam beberapa hal juga ada kritikan dari sisi maran. Naam, dari bentuk lafaz matan. Ya, dikritik oleh sebagian para ulama. Dan terkadang kritikan itu keliru dan yang benar bersama Imam Bukhari. Dan terkadang pula kritikan tersebut kebenarannya ada pada sang yang mengkritik. Dalam hal ini di kalangan para ulama yang pernah mengkritik sahih Imam Bukhari dan Muslim, dia tanya Imam Ad-Darqutni, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Demikian pula yang lainnya dari kalangan para ulama. Dan Al-Imam Muslim rahimahullah taala juga dalam beberapa hadis yang beliau bersendiri dalam meriwayatkannya, sebagian para ulama mengkritik. Dalam beberapa sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahkan Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah mengarang kitab khusus yang mengkritik beberapa hadis yang terdapat di dalam sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala tersebut. Dan Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, salah seorang doktor dari Al-Jami'ah Islamiyah, Nabi salah seorang imam ahli sunnah jamaah pada zaman ini, beliau juga mengarang kitab yang menimbang antara kritikan Ad-Darqutni dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lalu beliau mentarjih menguatkan apakah yang benar itu kritikannya Ad-Darqutni atau yang benar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Terkadang kebenaran ada pada Imam Muslim dan terkadang kebenaran pula ada pada Imam Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala. Walhasil kritikan itu ada. Namun apabila Al-Imam Bukhari dan Muslim sepakat dalam meriwayatkan satu hadis, maka jangan ragukan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Nah, maka jangan kita memperdulikan para musyakkikun, orang-orang yang hendak meragukan kutubus sunnah. Kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah, terkhusus sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sekarang ini mulai bermunculan ya, dari kalangan para orientalis. Demikian pula dari kalangan ahlul bid'ah, dari Syiah Rafidah. Demikian pula dari sebagian mereka kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran aqlaniyin, para filosofis dan yang semisal mereka meritik sahih Imam Al-Bukhari. Naam, dan bahkan menakat Al-Imam Al-Bukhari dan menuduh Al-Imam Al-Bukhari dengan berbagai macam tuduhan, mudallislah, lemah hafalanlah, ya, dan menyebutkan riwayat-riwayat yang menurut mereka tidak masuk akal, lalu mereka menolaknya disebabkan karena bertentangan dengan akal-akal mereka yang sangat dangkal sekali. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita memperhatikan mereka-mereka yang meragukan agama kita, sebab walhamdulillah kita telah meyakini agama kita dengan jalur yang jelas, jalur yang sahih, silsilah rantai para perawi yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mustalahul hadis ada di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Sementara ahlul bid'ah mereka tidak memiliki kaidah dalam menetapkan hadis yang sahih, hadis yang dhaif dan seterusnya. Seperti contoh kaum Syiah Ar-Rafidah yang mereka seenaknya mempreteli dan bahkan menta'an, mencerca hadis-hadis kutubus sunnah, sahih Al-Imam Al-Bukhari, sahih Muslim dan sunan-sunan yang lainnya. Mereka celah, ya, dengan akal mereka. Mereka melemahkan, ya, dengan alasan ini bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kebiasaan dan seterusnya. Ya, tidak mungkin dan tidak mungkin dan seterusnya. Sementara hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab mereka, hadis-hadis yang sangat jelas sekali kebatilannya. Orang yang mengerti saja dasar tentang mustalah hadis, mereka akan mengetahui kebatilan-kebatilan yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Bayangkan kalau kitab yang paling sahih, yang menjadi rujukannya kaum Syiah Rafidah, yang berjudul Al-Kafi, yang dikarang oleh salah seorang imam mereka, ulama mereka, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Kitab ini kurang lebih 8 jilid, terbagi menjadi 3. Al-Kafi, Al-Usul fil Kafi, Al-Furu' min Al-Kafi dan Ar-Rawdatu min Al-Kafi. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis yang terdapat di dalamnya, subhanallah. Dari sisi sanad, sanadnya rantai perawinya, kebanyakan Al-Khulaini mengatakan haddatsana iddatun min ashabina. Telah memberitakan pada kami beberapa orang dari teman-teman kami. Siapa itu teman-temannya? Jangan-jangan para pendusta. Jangan-jangan pencuri. Jangan-jangan pemabuk. Jelaskan. Sambulana rijalakum. Sebutkan siapa perawi-perawi kalian. Iya kan? Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka objektif dalam menilai hadis-hadis mereka. Mereka melemahkan karena ada sebab kelemahan. Dan mereka mensahihkan karena tidak terdapat padanya cacat hadis. Begitulah mereka dalam menilai hadis-hadis yang mereka riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tatkala ada hadis dan bahkan hampir semua riwayat hadis diriwayatkan dari sanad-sanad yang seperti ini. Telah memberitakan pada kami beberapa orang. Siapa itu beberapa orang? Para pendusta tersebar di zaman mereka. Maka mestinya kalian menyebutkan siapa para perawi kalian. Terkadang disebutkan terlihat perawinya. Zurarah bin Al-Ayyan, ya, salah satu perawi masyhur dalam kitab tersebut, ya, sebelum penilaiannya Ahlus Sunnah, imam mereka sendiri menilai bahwa orang ini kadzdzab, pendusta besar. Bahkan Ja'far As-Shadiq, salah satu imam Syiah, menurut anggapan mereka, tarikannya dia adalah seorang imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam riwayat mereka sendiri, mereka yang meriwayatkan bahwa Zurarah bin Al-A'yan ini dikatakan oleh imam mereka Ja'far As-Shadiq, la'anallahu Zurarah, la'anallahu Zurarah, la'anallahu Zurarah. Semoga Allah melaknat Zurarah. Bayangkan. Perawi yang dilaknat oleh imam mereka, mereka jadikan sebagai sandaran perawi yang dihandalkan. Bahkan kalau diteliti, Zurarah bin Al-A'yan ini seorang Nasrani. Seorang Nasrani. Mereka jadikan sebagai sandaran dalam meriwayatkan agama mereka. Benarlah apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan biarkan otak kita dicampuri dengan berbagai macam pemikiran sehingga kita akan menjadi kacau dan kita akan kebingungan mana yang benar. Padahal kebenaran itu hanya satu. Apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini kita kembali pada pembahasan kita bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian dari sisi matan hadis ini, kita mendapatkan beberapa faedah-faedah berkenaan tentang hadis yang kelihatan singkat ini. Di antaranya keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau meriwayatkan sekian banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkenaan tentang permasalahan-permasalahan rumah tangga, ya, masalah apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah, beliau riwayatkan. Dan dari sini hikmahnya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau dalam usia yang sangat muda sekali, sehingga beliau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau dalam keadaan berumur masih sangat muda, 18 tahun. Beliau telah memiliki ilmu yang sangat banyak. Meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan beliau menjadi rujukannya para sahabat. Rujukannya para tabi'in dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hikmah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan namanya ta'adduduz zaujat, poligami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristri lebih dari satu. Di antara hikmahnya adalah mereka-mereka ini yang tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menukilkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Apa yang dikerjakan Rasulullah bersama istrinya? Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala hendak melakukan safar dan hendak membawa sebagian dari istrinya. Ini semua dinukilkan oleh mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang jujur dalam menukilkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara faedah hadis ini bolehnya mandi antara suami dan istri secara bersamaan, ya, dan bukan perkara yang dimakruhkan sama sekali, dan bukan satu hal yang menghilangkan harga diri. Mandi bersama istri telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bahkan ini termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita melihat hadis-hadis, tidak satu kali beliau mengerjakan hal ini. Naam, maka ini menunjukkan bahwa ini termasuk bentuk muda'abah, ya, cara bercumbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau. Dari sini pula kita mendapatkan faedah yang berikutnya, dianjurkannya muda'abah, bercumbu dengan istri. Ini sunnah. Nah, jangan kita menganggap bahwa Islam ini mengekang para laki di hadapan istrinya, ya, agar suami selalu berwibawa setiap ketemu istri dengan wajah yang tegang. Tidak benar yang demikian. Istri jadi ketakutan. Nah, coba bermain. Bukan hal yang terlarang bermain dengan istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh Aisyah kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an Karim. Lihat bagaimana bercumbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Bayangkan dalam kamar mandi saja beliau bercumbu dengan istrinya. Sampai dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, sampai mereka, ya, sambil bercumbu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di dalam kamar mandi tersebut, terkadang Rasulullah SAW mengatakan, da'li, da'li, atau da'ili, da'ili. Terkadang saya pun mengatakan pada dia, da'li, da'li, biarkan aku yang mengambil air. Yakni, mereka rebutan dalam mengambil air tersebut. Ya, bisa antum bayangkan bagaimana mesranya Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Suatu ketika mereka berlomba lari, bayangkan. Sampai berlomba lari Rasulullah bersama Aisyah. Nah, dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, dalam kitab beliau Isyratun Nisa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba lari bersama Aisyah. Aisyah menceritakan itu. Ya, dahulu kata Aisyah, saya berlomba lari bersama Rasulullah, saya mengalahkan dia. Saya mengalahkan dia. Tapi tatkala telah berisi, ya, yakni semakin bertambah dagingnya, semakin bertambah kegemukan, maka terjadi lagi itu, yakni bukan satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah dan akhirnya dia mengalahkanku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhi bitilka. Ini, ya, telah dibalas dengan yang ini, adalah pembalasan dari yang lalu. Naam, yakni satu sama. Subhanallah. Ya, jangan tegang di hadapan istri. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ya, bahkan ada sebagian yang menyangka bahwa kalau di hadapan istri itu mesti dengan sikap yang wibawa, ya, dan tidak boleh memperlihatkan aurat. Nah, kapan? Ya, boleh kalau di, yakni sudah ditutup dengan selimut, kata mereka. Tidak boleh dia memperlihatkan pada istrinya. Bahkan pernah juga, ya, namun telah dinasihati, menyangka bahwa di hadapan suami tidak boleh membuka jilbab. Kebodohan. Sungguh sangat bodoh sekali. Apa faedah dinikahi seorang wanita melainkan untuk menjadikannya sebagai mahram? Maka keadaan-keadaan yang semacam ini kaum muslimin rahimakumullah, jafa di dalam mengamalkan syariat Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha dina yusrun. Agama ini mudah, ya, jangan dipersulit. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik bagi kita. Di dalam hadis ini pula kita mengambil faedah bahwa diperbolehkan untuk saling memperlihatkan aurat suami istri satu dengan yang lainnya. Dan tidak ada batasan aurat. Tidak ada batasan aurat. Ada sebagian mereka yang membatasi kecuali kemaluan dengan meriwayatkan hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan batil. Seperti yang dinukilkan dari Aisyah, bahwa beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat kepada kemaluan Rasulullah SAW sama sekali. Hadis batil. telah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadith Da'ifah Wal-Mawdu'ah. Ya, hadith ini menunjukkan bolehnya. Hadith ini dalam beberapa riwayat Aisyah mengucapkannya disebabkan karena pertanyaan. Ya, beliau ditanya oleh salah seorang dari tabi'in, wallahu alam apakah itu apa, bertanya kepada Aisyah. Nah, apakah engkau pernah melihat kepada auratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian beliau pun menyebutkan hadis ini. Ya, beliau tidak menyatakan na'am, enggak. Tapi dengan isyarah. Na'am. Karena tentunya haya minal iman, al-haya, malu itu dari keimanan. Jangan transparan gitu, tanpa basa-basi langsung disebutkan. Tapi Rasulullah sallallahu Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab dengan bahasa yang halus bahwa aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bejana yang satu, kami berdua dalam keadaan junub. Sudah bisa difahami. Dalam keadaan junub wajib untuk membasahi seluruhnya. Maka tentunya tatkala mereka mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk saling memperlihatkan aurah tanpa terkecuali. Wallahu alam bisawab. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bolehnya mandi antara laki dan perempuan bersamaan. Hadis yang terdahulu yang telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang pertama, hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ar-rajul fadli tahuril mar'ah wala al-mar'ah bi fadli tahuril rajul. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki mandi dengan sisanya wanita. Dan melarang pula wanita yang mandi dengan sisanya laki-laki. Nah, larangan ini apabila masing-masing ya selesai laki-laki lalu hendak digunakan oleh wanita. Demikian pula sebaliknya. Ini yang terlarang. Dan telah kita jelaskan dahulu bahwa hukumnya adalah makruh, tidak sampai kepada hukum haram. Nah, adapun secara bersamaan boleh. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis ini. Dan di dalam hadis ini pula, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dalam beberapa riwayat, seperti dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, ada tambahan bahwa Aisyah mengatakan, da'li, da'li, biarkan aku. Yakni beliau berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Menunjukkan bahwa di dalam kamar mandi boleh berbicara. Ya, diperbolehkan berbicara. Yang tidak sepantasnya kalau berzikir. Ya, berzikir, na'am, mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan yang semisalnya, sebaiknya tidak dilakukan hal tersebut dalam al-khala. Adapun tatkala berbicara dengan pembicaraan secara umum, ya, bahkan terjadi pembicaraan antara Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian ini boleh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kita baca hadis yang terakhir, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabatan, sesungguhnya di bawah masing-masing sehelai rambut, masing-masing dari helaian rambut tersebut ada junubnya. Ya, masing-masing dari lembaran-lembaran atau rambut-rambut seseorang. Maka apabila dalam keadaan junub, faghsilu sya'rah, maka basuhlah rambutmu. Wa ankul bashar, dan bersihkanlah tubuhmu. Bersihkanlah tubuhmu. Maka hadis ini yang nampak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan mengharuskan untuk membasuh seluruh rambut dari helaian-helaian rambut tersebut seluruhnya. Sehingga para ulama sebagian mereka berdalil dengan hadis ini wajibnya seorang wanita untuk menguraikan rambutnya ketika dia mandi junub. karena semua rambut itu ada junubnya, maka harus dibasuh seluruhnya. Ini pendapat sebagian mereka dengan hadis ini. Sehingga kita melihat hadis ini kok kelihatan kontradiksi dengan hadis yang sebelumnya. Hadis Ummi Salamah sangat jelas menunjukkan bahwa seorang yang dalam keadaan junub, wanita seorang wanita yang dalam keadaan junub tidak ada kewajiban untuk menguraikan rambutnya yang dalam keadaan terikat. Dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Cukup hanya dituangkan di atas kepalanya 3 kali, selesai. Nah, hadis ini mengatakan setiap dari helaian rambut ada junubnya, sehingga wajib untuk dibasuh. Namun, tentunya hadis ini tidak akan mengalahkan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Ummu Salamah. Kenapa? Karena dari sisi sanad hadis ini lemah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa dha'afahu, kedua-duanya mendhaifkan. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Tirmidzi, kedua-duanya mendhaifkan. Yakni Abu Dawud melemahkan hadis ini, Tirmidzi juga melemahkan. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan faedah bahwa kitab Sunan Tirmidzi dikarang oleh Abu Daud rahimahullah ta'ala bukan dengan persyaratan menyebutkan semua yang ada dalam hadis, dalam kitab tersebut semuanya sahih. Ya, demikian pula kitab Tirmidzi, beliau mengarang kitab Tirmidzi tersebut Jami'ut Tirmidzi dan tidak mensyaratkan bahwa semua hadis yang beliau sebutkan sahih. Alasannya apa? Bahkan beliau menyebutkan hadis, beliau sendiri yang melemahkan. Abu Dawud demikian pula Tirmidzi dalam banyak tempat. Nah, ini menunjukkan kelirunya. Sebab ada sebagian dari para ustaz, mungkin wallahu alam bisawab, mereka tidak pernah membuka kitab dan mustalah. Orang belajar mustalah saja, tingkatan yang rendah mengetahui itu. Bahwa tidak semua dalam kutub sittah hadisnya sahih. Namun ada salah seorang ustaz, ya, dengan lantang dan bahkan termasuk ustaz yang masyhur menyatakan bahwa kutubus sittah semua hadisnya sahih. Nah, selain dari kutubus sittah hadisnya dipertanyakan. Subhanallah. Ini adalah kekeliruan yang sangat. Apabila mereka mengetahui ilmu mustalah sedikit saja, dia akan mengetahui bahwa kitab-kitab tersebut Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya ada yang sahih, ada yang dhaif, dan mereka memang sengaja untuk menyebutkan hadis-hadis tersebut dengan berbagai macam maksud. Terkadang mereka sebutkan hadis itu, ya, walaupun itu hadis dhaif, dalam rangka untuk menjelaskan bahwa ini hujahnya sebagian para fuqaha, mereka berhujah dengan hadis ini. Ternyata hadis ini dhaif, lemah. Nah, maka kami sebutkan hadis ini agar kemudian kalian mengetahui hujah yang digunakan oleh para fuqaha yang berpendapat dan berhujah dengan hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan di sana banyak tujuan-tujuan mereka dalam menyebutkan hadis-hadis yang lemah tersebut. Mereka melemahkannya. Wali Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha wa nahwu, dan dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan yang semisalnya, wa fihi rawin majhul, di dalam sanadnya seorang perawi yang majhul. Walhasil bahwa hadis Abi Hurairah ini adalah hadis yang lemah. Dalam sanadnya seorang perawi bernama Al-Harith bin Wajih Abu Muhammad Al-Basri. Dia berasal dari Basrah, Al-Harith bin Wajih, dan dia adalah seorang perawi yang lemah. Bahkan Abu Daud rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan hadithuhu mungkar. Hadithnya Al-Harith ini adalah hadith yang mungkar. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Sehingga dengan demikian kaum muslimin rahimakumullah, hadith ini tidak bisa mengalahkan hadith Ummu Salamah, baik dari sisi sanad maupun dari sisi hukum, disebabkan karena hadith Ummu Salamah hadith yang sangat sahih sekali, sedangkan hadith ini adalah hadith yang telah antum ketahui didhaifkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bisawab. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan bab al-ghusl wa hukmul junub, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuki bab yang 9 dalam kitab ut-taharah, yaitu bab ut-tayammum. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.